Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه ولا حول ولا قوة إلا بالله إخواني في الله صدر صدركم رحمني ورحمكم الله الحمد لله. Senantiasa kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat dan rahmat yang Ia berikan kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita semua kemudahan-kemudahan untuk menjalankan sebuah amalan di dalam Islam yang begitu diagungkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, yaitu amalan talabul ilmi syar'i. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan yang dia cari ilmu padanya, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan memudahkan untuknya jalannya menuju surga. Seandainya tidak ada dalil tentang keutamaan ilmu kecuali hadis ini, seandainya tidak ada dalil tentang keutamaan menuntut ilmu kecuali hadis ini, sungguh talabul ilmi sudah menjadi amalan yang begitu istimewa, menjadi amalan yang sangat luar biasa, memiliki keutamaan yang amat sangat besar, di mana orang yang menjalankannya Allah subhanahu wa ta'ala akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Lantas bagaimana apabila di sana ada dalil-dalil yang bukan hanya hadis ini saja yang menunjukkan tentang keutamaan ilmu dan menuntut ilmu? Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, dalam pembahasan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah kemarin kita telah menyelesaikan walhamdulillah hadis yang ke-25. Itu hadisnya Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu, di mana pada hadis tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita semua sebagai umatnya bahwasanya yang namanya sedekah itu bukan terbatas hanya sedekah dengan harta semata, namun di sana ada amalan-amalan yang dianggap dan dinilai sebagai sedekah karena memiliki makna sedekah. Yang kemarin kita bacakan penjelasan dari Syekh Saleh bin Abdul Aziz Al-Syekh hafizahullah, bahwasanya yang namanya sedekah adalah memberikan kemanfaatan untuk diri kita atau memberikan kemanfaatan untuk orang lain. Setiap kali kita melakukan sebuah amalan yang itu bermanfaat untuk diri kita, maka pada hakikatnya kita sedang bersedekah kepada diri kita sendiri. Sehingga Nabi SAW mencontohkan dalam hadis kemarin yang kita baca, zikir-zikir, tasbih, tahmid, tahlil, takbir, itu semua sedekah. Kenapa? Tatkala diucapkan oleh seseorang, seseorang akan mendapatkan kemanfaatan dari kalimat-kalimat tersebut. Begitu pula sedekah dimaknai dengan memberikan kemanfaatan kepada orang lain, walaupun tidak dengan harta. Selama perbuatan tatkala dilakukan dapat memberikan maslahat, memberikan pengaruh baik, manfaat kepada orang lain, maka amalan tersebut bernilai sedekah, walaupun tidak dengan harta. Seperti yang Nabi SAW contohkan dalam hadis yang kemarin kita baca, amar ma'ruf nahi mungkar. Tatkala seorang memerintahkan orang lain untuk senantiasa berbuat kema'rufan dan mencegah orang lain dari berbuat kemungkaran, walaupun hanya dengan lisan, tidak dengan harta, maka dia sedang bersedekah. Dia sedang memberikan kemanfaatan kepada orang lain dengan amar ma'ruf nahi mungkarnya, bahkan kemanfaatan yang sifatnya adalah menyalurkan syahwat dalam perkara yang halal. Nabi sallallahu alaihi wasallam menganggapnya atau menilainya sebagai sebuah sedekah. Sehingga apa yang kemarin beliau sebutkan dari contoh-contoh sedekah memberikan penjelasan yang gamblang kepada kita semua sekaligus penyemangat ya untuk tidak barakallahu fikum merasa tertinggal dengan orang-orang kaya, dengan orang-orang yang memiliki harta, yang bisa bersedekah semau mereka, bisa berhaji, bisa berumrah, ya, bisa donasi membangun masjid, membangun madrasah. Jangan iri. Atau sebenarnya kita ingin seperti mereka dengan amalan mereka, bagus. Cuma nah, jangan merasa berkecil hati karena belum bisa beramal dengan amalan mereka. Sedekah itu bukan semata-mata dengan harta. Setiap kali kita bertasbih, tahlil, tahmid, takbir, kita berzikir, kita sedang bersedekah. Tatkala kita memberikan manfaat kepada orang lain, itu kita sedang bersedekah. Nah, khatibillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian kita akan masuk insyaallah pada hadis yang ke-26 yang disebutkan oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah. Qala al-hadithus sadis wal ishrun. Hadis yang ke-26. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu sulama minan nasi alaihi sadaqatun kulla yawmin tatlu'u fihi syamsu ta'dilu baina ithnaini sadaqah wa tu'inu ar-rajula fi dabbatihi fatahmiluhu 'alayha aw tarfa'u lahu 'alayha mata'ahu sadaqah wal kalimatu at-tayyibatu sadaqah wa bi kulli khutwatin tamshiha ila as-salati sadaqah wa tumitul adza 'anit tariqi sadaqah rawahu al-Bukhari wa Muslim. Dari sahabat yang mulia Abu Hurairah Abdurrahman bin Safar radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, kullu sulama minan nas, setiap persendian yang ada di badan seseorang, alaihi sadaqah, ada sedekah yang harus ditunaikan. Kullu yaumin tatlu bi syams, setiap persendian pada seseorang ada sedekah yang harus ditunaikan pada setiap hari di mana matahari terbit padanya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mencontohkan beberapa amalan yang merupakan sedekah dari setiap persendian seseorang. Ta'dilu baina tsnain sadaqah. Menghakimi untuk memberikan keadilan kepada dua orang yang sedang berselisih, ini sedekah. Wa tu'inu ar-rajula fi dabbatihi fatahmiluhu 'alayha, dan engkau membantu seseorang pada tunggangannya, kamu bantu dia untuk naik ke atas tunggangannya, au tarfa'u lahu 'alayha mata'ahu sadaqah, atau kamu angkatkan barangnya dia ke atas kendaraannya, ini juga bernilai sedekah. Wal kalimatu thayyibatu sadaqah, dan ucapan yang baik juga sedekah. Wa bi kulli khutwatin tamshiha ila salati sadaqah, dan setiap satu langkah yang dilangkahkan oleh seseorang menuju salat juga sedekah. Wa tumitul adza 'anit tariqi sadaqah, dan engkau menyingkirkan gangguan dari jalan, ini juga bernilai sedekah. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab Usuluh di nomor hadis yang ke-2707, dan Al-Imam Muslim dalam kitab Az-Zakah di nomor hadis yang ke-1009. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dalam hadis yang ke-26 ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam masih menjelaskan tentang makna sedekah. Beliau masih ingin menjelaskan bahwasanya yang namanya sedekah bukan hanya bisa dilakukan dengan harta saja. Bahkan setiap persendian pada setiap harinya, persendian kita pada setiap harinya wajib untuk mengeluarkan sedekah dengan amalan-amalan yang merupakan bentuk syukur tatkala Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dengan penciptaan yang begitu sempurnanya ini, dengan persendian-persendian yang ada. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mencontohkan sedekah-sedekah ya, yang sifatnya adalah memberikan kemanfaatan kepada diri sendiri atau kemanfaatan kepada orang lain. Kita baca penggalan perpenggalan dari apa yang disebutkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam di sini. Qala kullu sulama minan nasi alaihi sadaqatun kulla yawmin tatlu'u fihi syams. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, setiap sulama, sulama ai bentukan jamak dari kata salamiyah, yang artinya adalah sendi-sendi, ya, persendian di tubuh kita. Setiap persendian pada seseorang ada sedekah yang harus ditunaikan olehnya. Setiap hari di mana matahari terbit pada hari tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan adanya sedekah pada setiap persendian yang ada pada diri-diri kita semuanya? Kenapa hal ini diharuskan? Setiap persendian kita harus mempersembahkan sedekahnya pada setiap hari. Dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam. Beliau mengatakan sebabnya adalah, kenapa setiap persendian kita harus menunaikan sedekah setiap hari? Anna tarkiba hadhil idham wa salamataha min a'zami ni'amillahi ala abdi. Bahwasanya tersusunnya tulang-tulang yang ada pada tubuh kita disertai dengan persendian-persendiannya, setiap tulang dipisahkan dengan sendi, satu tulang memiliki fungsi yang berbeda dengan tulang yang lain, memiliki kekuatan yang berbeda dengan tulang yang lain yang dipisahkan dengan persendian itu, adalah min a'zami ni'amillahi ala abdi, termasuk daripada sebesar-besar nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya. Ya. Bentuk tubuh kita dengan tulang yang subhanallah, Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita dengan sebaik-baik penciptaan. Ini adalah sebesar-besar nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Fa yahtaju kullu 'azamin minha ila shadaqatin yatasaddaqu ibnu adam anhu. Maka setiap tulang yang dimiliki oleh seseorang membutuhkan sedekah yang harus ditunaikan oleh orang tersebut. Liyakuna dzalika syukran li hadhihi nikmah, supaya sedekah tersebut menjadi bentuk syukur terhadap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Ini apa yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah. Jadi kenapa setiap persendian kita wajib untuk menunaikan sedekahnya? Karena sedekah itu adalah bentuk syukur pada setiap persendian yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk kita semua. Sempurna. Allah Subhanahu wa taala firmankan kita itu diciptakan fi ahsani taqwim, dengan sebaik-baik penciptaan. Mulai dari tulangnya. Tulangnya juga bukan hanya tulang saja, tapi di dalamnya ada isinya, sumsumnya. Kemudian barakallahu fikum, setelah tulang diciptakan ini itu ya, dagingnya, kulitnya, kulit arinya. Kemudian ada bulunya yang tumbuh di kulit-kulit itu, kemudian panca indranya, betul-betul fi ahsani taqwim. Setiap yang Allah subhanahu wa ta'ala jadikan pada tubuh kita, itu tidak diciptakan dalam keadaan sia-sia. Ada fungsinya masing-masing. Tulang fungsinya apa, daging fungsinya apa, darah fungsinya apa, kulit fungsinya apa, kuku fungsinya apa, apalagi panca indera, mata, telinga, barakallahu fikum, panca indera yang utama itu. Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan manusia fi ahsani taqwim dengan sebaik-baiknya penciptaan, dan ini adalah termasuk daripada sebesar-besar nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada hamba tersebut, sehingga dia membutuhkan syukur. Tulang-tulang ini, setiap persendian yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan, membutuhkan bentuk syukur dari pemiliknya, yaitu dia harus bersedekah pada setiap harinya. Kemudian Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah membawakan beberapa ayat, diantaranya adalah ayat di dalam surat Al-Mulk. Allah subhanahu wa ta'ala ingatkan manusia akan kenikmatan ini, yaitu kenikmatan berupa diciptakannya mereka fi ahsani taqwim. Allah subhanahu wa ta'ala firmankan, Qul huwalladzi ansha'akum wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Katakanlah, dialah Allah yang telah menciptakan kalian dan menjadikan untuk kalian pendengaran dan penglihatan dan juga akal pikiran. Qalilan ma tashkurun, tapi sedikit sekali di antara kalian yang mau bersyukur. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, juga Allah subhanahu wa ta'ala firmankan di dalam surat An-Nahl yang ke-78, Allah kembali mengingatkan kepada manusia akan nikmat diciptakannya tubuh mereka dengan ahsanu taqwim. Allah mengatakan, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu-ibu kalian dalam keadaan kalian tidak tahu apa-apa. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidah la'allakum tashkurun. Allah jadikan kalian ada punya pendengaran, kalian ada punya penglihatan, kalian ada punya akal pikiran. La'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala juga mengingatkan hamba-hambanya dalam surat Al-Balad yang ke-8 dan ke-9. Mengingatkan hamba-hambanya akan kenikmatan berupa penciptaan tubuh-tubuh mereka fi ahsani taqwim. Allah mengatakan, alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain. Bukankah telah kami jadikan untuknya 'ainain, dua mata, wa lisanan wa syafatain, dan kami jadikan untuknya satu lisan dan dua bibir. Dalam ayat-ayat di atas, Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita semua kaum muslimin bahwasanya kenikmatan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita itu begitu besar, begitu sempurnanya. Bahkan perkara-perkara yang sering kita remehkan, sering tidak kita ingat, ternyata itu menjadi nikmat yang sangat luar biasa, berupa penciptaan tubuh kita fi ahsani taqwim. Fi ahsani taqwim tadi ya, ikhwan, dalam sebaik-baik penciptaan. Yang tadi kita katakan, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, setiap apa yang Allah subhanahu wa ta'ala jadikan pada tubuh kita punya fungsi, punya manfaat. Tidak Allah ciptakan sia-sia begitu saja. Mata ada fungsinya, telinga ada fungsinya, rambut ada fungsinya, jenggot ada fungsinya, tulang ada fungsinya, darah, kulit, kuku, dan semisal, semuanya ada fungsinya. Allah subhanahu wa ta'ala kasih itu semua kepada kalian gratis, tanpa membayar. Kalian hanya perlu untuk mensyukurinya. Kalian hanya perlu untuk mengucapkan alhamdulillah dan memberikan pada setiap persendian yang kalian punya sedekahnya pada setiap hari. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya dengan sanadnya sampai Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu. Salman Al-Farisi pernah menceritakan, inna rajulan busitolahu minad dunya. Sesungguhnya ada seseorang yang dibentangkan untuknya dunia. Fantaza'a ma fi yadayhi. Kemudian dia lepaskan dunia yang ia punya itu dari kedua tangannya. Faja'ala yahmadullah azza wa jalla wa yuthni alaih hatta lam yakun lahu firashun illa buri. Kemudian dia senantiasa bertahmid kepada Allah, memuji Allah, dan dia lepaskan apa yang dia punya daripada dunia sampai-sampai dia enggak punya kecuali tempat tidur yang itu merupakan buri. Buri ai bahasa Persia untuk tikar. Ini Salman Al-Farisi kan orang Persia. Kalau dalam bahasa Arab tikar itu hasir. Nah, tapi dalam bahasa Persia namanya buri. Orang tadi yang diceritakan melepaskan dunianya sampai dia hanya punya buri untuk tidurnya itu, untuk tikarnya untuk tidur. Faja'ala yahmadullah wa yuthni alaih. Tapi dia senantiasa memuji Allah. Senantiasa bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa busitalil akhari minad dunya, dan ada orang yang kedua yang dibentangkan untuknya dunia. Yang satu dapat dunia dilepaskan, yang satu mendapatkan dunia dibentangkan untuknya dunia. Faqala li sahibil buri, maka orang yang kaya harta ini dibentangkan untuknya dunia mengatakan kepada pemilik tikar, yakni orang tadi yang senantiasa bertahmid kepada Allah, memuji Allah Subhanahu wa taala, dia tinggalkan apa yang ada di kedua tangannya daripada dunia. Ara'aituka anta ala matahmadullah, wahai hamba Allah, aku menilaimu atas apa engkau itu memuji Allah Subhanahu wa taala padahal engkau tidak punya apa-apa. Engkau tinggalkan duniamu, engkau hanya punya burimu, tapi kamu senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala. Kalah saya ini yang sedang memiliki kecukupan dan kelebihan harta. Maka si sahibul buri, pemilik tikar itu tadi mengatakan, ahmadullah ala ma la u'titu bihi ma u'tiyal khalqa lam u'tihim iya. Aku memuji Allah Subhanahu wa taala atas sesuatu yang aku sudah diberi dan aku tidak mau untuk memberikannya kepada orang lain walaupun mereka meminta kepadaku. Ini dia punya sesuatu yang sudah Allah Subhanahu wa taala kasih, dan tatkala orang minta enggak akan dia kasih sesuatu itu. Makanya dia selalu bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka si pemilik harta tadi pun mengatakan, "Wa madza?" Sesuatu apa itu yang engkau punya yang senantiasa engkau bertahmid kepada Allah atasnya? Maka si sahibul buri, si pemilik tikar tadi mengatakan, ara'aita basara, ara'aita lisana, ara'aita yadaika, ara'aita rijlai. Tidakkah kamu lihat matamu? Tidaklah kamu lihat lisanmu? Tidakkah engkau lihat kedua tangan dan kedua kakimu? Bukankah itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang amat sangat mahal harganya, yang tatkala orang meminta darimu engkau tidak akan mau untuk memberikannya? Atas inilah saya memuji Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, dalam kisah yang disampaikan oleh Salman Al-Farisi ini mengingatkan kepada kita semua bahwasanya nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua itu bukan hanya terbatas pada harta, bukan hanya terbatas pada anak-anak, bukan hanya terbatas pada tempat tinggal dan pakaian yang bagus, namun ternyata sebelum itu kita sudah punya nikmat yang sangat luar biasa, mata untuk memandang keindahan-keindahan dunia, lisan untuk mengungkapkan isi hati dan rasa, kedua tangan dan kaki untuk meraih sesuatu-sesuatu yang kita inginkan. Ini adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Afala tashkurun? Apakah kalian sudah bersyukur? Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, diceritakan juga oleh Yunus bin Ubaid. Ya. Oleh Yunus bin Ubaid, beliau mengatakan, anna rajulan syaka ilaihi dhiqa halih. Ada seseorang yang mengadu kepadanya tentang sempitnya keadaan dia, yakni sempitnya keadaan ekonominya. Maka Yunus bin Ubay mengatakan kepada orang yang mengadu kefakiran yang sedang dia alami itu, Yunus mengatakan, ayasurruka annalaka bibasarika hadzal ladzi tubsiru bihi 100,000 dirham. Apakah kamu suka untuk memiliki 100,000 dirham, tapi yang ditukar dari 100,000 dirham itu darimu adalah kedua matamu yang engkau melihat dengan mata tersebut? Mau tidak? Matanya ditukar dengan 100,000 dirham, kata Yunus bin Ubay. Maka orang tersebut mengatakan, enggak mau. Maka Yunus bin Ubay mengatakan, fabiyadika mi'atu alfi dirham. Berarti sekarang kamu sudah punya 100,000 dirham. Ya. Kemudian orang Yunus bin Ubay mengatakan, qala fabirijlaik, bagaimana kalau 100,000 dirhamnya saya kasih kepadamu, tapi kamu kasih kedua kakimu? Orang tadi pun mengatakan juga, lah, gak mau juga. Fa'indaka mi'ata alfi dirham, berarti kamu punya 200,000 dirham. Kemudian Yunus bin Ubay kembali mengingatkan kepada dia tentang 100,000 dirham tadi ditukar dengan anggota tubuhnya. Bagaimana telingamu? Bagaimana tanganmu? Kita tukar masing-masingnya dengan 100,000 dirham untuk memenuhi kecukupan hidupmu. Terus diingatkan. Sampai-sampai pada akhirnya Yunus bin Ubay mengatakan, aro indaka mi'ina ulufin wa tatashkul haja. Bagaimana engkau ini? Saya nilai engkau punya ratusan ribu dirham, tapi kamu masih mengeluh. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Ini juga kisah yang mengingatkan kepada kita bahwasanya nikmat, sekali lagi, nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita bukan hanya pada harta, tempat tinggal, anak, tahta dan sebagainya. Ada mata yang tidak akan engkau tukar mata itu dengan 1M. Ada kedua kaki yang tidak akan kamu mau tukar itu dengan 1M. Tidak akan itu kamu ingin menukar sesuatu yang kamu punya dari nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan nominal. Hadirin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Juga dikatakan oleh Bakr Al-Muzani rahimahullah, mengingatkan kepada kita tentang kadar kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ya ibna Adam, in aradta an ta'lama ma qaddara ma an'ama Allahu 'alayka faghammid 'ainaik. Wahai ibnu Adam, bila mana kamu ingin mengetahui sebesar apa yang Allah Subhanahu wa taala kasih kepadamu daripada nikmat, pejamkan kedua matamu. Khotibillah rahimani wa rahimakumullah. Tatkala kita pejamkan kedua mata, bayangkan kita tidak melihat, sudah betapa banyak yang terenggut dari kita daripada kenikmatan-kenikmatan dan kelebihan-kelebihan. Ternyata Allah Subhanahu wa taala jadikan kita basira. Allah jadikan kita orang yang punya penglihatan. Tutup kedua telingamu bila engkau ingin tahu sebesar apa nikmat yang Allah berikan kepadamu. Apakah engkau mendengar sesuatu yang engkau bisa bernikmati dengan pendengaran itu? Tidak. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala kasih kepadamu pendengaran. Wa ja'altaka sami'an, Allah jadikan engkau sebagai orang yang bisa mendengar. Nah, sungguh betapa besar nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Oleh karenanya tidak heran apabila Rasulullah SAW mengatakan, setiap persendian yang kita punya, setiap harinya ada sedekah yang harus ditunaikan sebagai bentuk syukur, sebagai bentuk rasa terima kasih atas apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Nikmat yang ada pada badan kita semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibnu Rajab Hambali rahimahullah, fa hadhihi ni'am mimma yus'alul insanu an syukriha yaumal qiyamah wa yutalabu biha. Nikmat-nikmat ini yang tadi yang disampaikan di atas daripada asar-asar, nikmat mata, penglihatan, pendengaran, dan yang lainnya adalah nikmat-nikmat yang seseorang akan dimintai pertanggungjawabannya di hari kiamat. Bagaimana dia syukur atau dia kufur terhadap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia itu. Dia akan dituntut atas kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala kasih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im." Dalam surat At-Takatsur ayat yang ke-8. Kemudian latus'alunna, pasti kalian akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian. Tus'alu artinya ditanya. Di sini kalimat tus'alu ditekankan dengan dua huruf penekanan, yaitu la dan nun yang bertasydid di belakangnya. La tus'alunna, niscaya. Makanya tadi saya artikan niscaya dua kali. Karena penekanannya dua kali dalam ayat ini. Niscaya kalian akan ditanya, pasti kalian akan ditanya pada hari itu tentang na'im, tentang kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala nikmatkan kepada kalian. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban menyatakan, "Inna awwala ma yus'alul 'abdu 'anhu yaumal qiyamah minan na'im." Tatkala menjelaskan ayat di atas, Nabi mengatakan sesungguhnya sesuatu pertama yang seorang hamba akan ditanya tentangnya pada hari kiamat dari kenikmatan-kenikmatan yang ada, fayaqulu lahu, akan dikatakan kepadanya, "Alam nusih halaka jismak, bukankah sudah kami sehatkan untukmu badanmu? Wa nurwika minal ma'il barid, bukankah telah kami hilangkan dahagamu dengan air yang dingin?" Ini khotifillah rahimani wa rahimakumullah, yang tatkala kita minum, ya, bahkan sedang capek minum, tidak ingat syukur kalau air ini adalah nikmat yang akan dipertanggungjawabkan nanti di yaumul qiyamah. Air yang kita minum setiap hari untuk menghilangkan dahaga kita ternyata termasuk kenikmatan pertama yang akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, sehat dan kenyang. Alam nusihalaka jismak, bukankah sudah kami sehatkan badanmu? Wa nurwi laka bimbil ma'il barid, kami hilangkan dahagamu dengan air yang dingin. Subhanallah. Tatkala kita menilai diri kita masing-masing, dan itu seharusnya kita lakukan. Kita tidak perlu menilai fulan dan fulan dalam masalah ini, karena itu adalah urusan hatinya. Dalam masalah syukur, kita tidak bisa menilai seseorang seperti apa sikap dia terhadap syukurnya. Kita tidak bisa menerka apa yang ada dalam hati. Tapi tentunya kita harus meminta pertanggungjawaban kepada hati kita di setiap hari. Tidak perlu bertanya, antum sudah bersyukur atau belum? Kepada si fulan, antum sudah bersyukur atau belum? Itu urusan nanti. Tapi tanya dirimu sendiri, apakah hari ini saya sudah bersyukur? Apakah hari ini saya sudah berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita? Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Tidaklah ada sesuatu pada diri kalian satu pun kecuali itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala sebagai nikmat. Air minum, makan, minum, nikmat. Makanya kalau seandainya kita mengamalkan apa yang dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari doa-doa dan wirid, ya, setelah makan membaca apa, setelah minum membaca apa, kita hafal, kita baca. Itu sebenarnya kalau kita cermati lafadznya doa setelah makan dan minum, alhamdulillahilladzi at'amani hada wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Maha suci Allah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang sudah kasih makan saya dan sudah kasih minum saya dengan makanan dan minuman ini. Apa selanjutnya? Min ghairi haulin minni wala quwwah, tanpa upaya yang berat dariku dan tanpa kekuatan yang besar yang harus aku tunaikan. Minum, alhamdulillah mudah sekali. Miskin kaya minum semua. Makan mudah sekali, alhamdulillah, walaupun lauknya beda-beda. Tapi yang namanya makan, miskin kaya, selama dia masih hidup di dunia, makan dia. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, makanya dalam doanya dikasih min ghairi haulin minni wala quwwah, tanpa ada haul, upaya yang keras dari kita untuk makan dan minum, Allah kasih kita. Wala quwwah, tanpa ada kekuatan yang harus kita lakukan sampai kita capek, ternyata Allah subhanahu wa ta'ala kasih kita itu. Nah, seandainya kita, ikhwati fillah rahimakumullah, setiap makan dan minum, baca ini, kita akan senantiasa ingat kepada nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Subhanallah, makan pagi hari mudah, minum setiap waktu mudah, bukan hanya minum putih saja, minum ini, minum tehnya, minum susunya, minum kopi, terbahas obrolan tentang minuman kopi sampai berjam-jam kadang, ya kan? Luar biasa nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Makanya jangan lupa untuk senantiasa berzikir kepada Allah di setiap selesai makan dan minum. Alhamdulillahilladzi at'amani hadza. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan makan kepadaku makanan ini. Wa razaqanihi, dan sudah kasih aku rizki berupa makanan dan minuman ini. Min ghairi haulin minni wala quwwah, tanpa ada haul dan tanpa ada quwwah yang berarti yang harus kita berikan. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma tatkala mentafsirkan An-Na'im dalam ayat surat At-Takatsur tadi, sungguh kalian pasti akan ditanya pada hari itu tentang An-Na'im. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan An-Na'im sihhatul abdan. An-Na'im artinya adalah sihhatul abdan, sehatnya badan. Wal asma' wal absar, pendengaran-pendengaran dan penglihatan-penglihatan. Yas'alullahu al-ibad fi mastamaluha, Allah subhanahu wa ta'ala akan bertanya kepada hamba-hambanya, untuk apa kalian pakai sehat pendengaran dan penglihatan kalian? Wa huwa a'lamu bidzalika minhum, dan Allah subhanahu wa ta'ala lebih tahu dari hamba-hambanya tatkala bertanya kepada hamba-hambanya itu, untuk apa pendengaran, penglihatan dan sehat yang Allah berikan kepada mereka, untuk apa digunakan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini juga luar biasa yang tadi sudah kita baca kisah-kisahnya. Penglihatan, pendengaran, nikmat yang sangat luar biasa, tidak mau kita tukar walaupun nominalnya besar sekalipun, tidak. Karena apa artinya punya uang tapi tidak bisa melihat? Apa artinya punya uang tidak bisa mendengar? Luar biasa. Dengan mata ini Allah subhanahu wa ta'ala kasih kita ya kenikmatan untuk menikmati ya beberapa, untuk menikmati banyak hal. Bahkan untuk menikmati makanan yang lezat juga kita butuh mata. Sebelum kita mencicipi makanan yang lezat, kita sudah tertarik terlebih dahulu. Karena apa? Karena kita lihat makanan itu menggugah selera. Gitu. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita lihat pun makanan ini sepertinya enak. Makanan ini sepertinya lezat. Sebelum lisan ini, sebelum lidah kita merasakan rasa dari makanan itu, mata kita sudah terlebih dahulu bernikmat-nikmat dengan makanan tersebut. Lantas apa artinya mata ditukar dengan 100 ribu dirham. Kita punya 100 ribu dirham untuk menikmati dunia, tapi kita tidak bisa melihat apa yang kita nikmati. Luar biasa. Al-asma' wal-absar, penglihatan dan pendengaran yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita semua. Ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah masih dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam menyatakan anna Allah taala an'ama 'ala ibadihi bima la yuhsuna. Allah subhanahu wa ta'ala berikan kenikmatan kepada hamba-hambanya, nikmat-nikmat yang tidak bisa mereka hitung. Kama qala, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala firmankan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya kalian berupaya hitung-hitung nikmat Allah, kalian tidak akan mampu. Wa talaba minhum syukra. Allah subhanahu wa ta'ala meminta kepada hamba-hambanya syukur. Yani Allah berikan kenikmatan dan Allah menuntunkan untuk hamba-hambanya agar mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. wa radiya bihi minhu, dan Allah Subhanahu wa taala akan ridha dengan syukurnya mereka terhadap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Dikatakan oleh Sulaiman Az-Zaimi, seorang tabi'in kabir, beliau mengatakan innallaha an'ama 'alal ibad 'ala qadri wa kallafahum syukra 'ala qadrihim hatta radiya minhum min asy-syukri bil ihtirafi bi qulubihim bi ni'amihi wa bil hamdi bi alsinatihim 'alayha. Sudah masuk ya? Sedikit lagi ya, insyaallah. Kata Sulaiman Ad-Daimi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala kasih nikmat kepada hamba-hambanya sesuai dengan keagungan dan kemampuan yang Allah Subhanahu wa taala miliki. Ini yani Allah Maha mampu. Ya, Allah Maha bisa untuk memberikan kepada hambanya seberapa-seberapa Allah Subhanahu wa taala Maha bisa. Wa kallafahum syukra 'ala qadrihim, dan Allah bebankan hamba-hambanya untuk mensyukuri nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Dengan apa syukur itu? Hatta radhiya minhum min asy-syukri, sampai Allah Subhanahu wa taala meridhoi syukurnya mereka bil i'tirafi bi qulubihim bi ni'amihi, tatkala mereka mengakui bahwa nikmat-nikmat yang ada pada mereka adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama. Ya. Allah meridhoi hamba-hambanya untuk bersyukur, dan syukur itu dilakukan yang pertama dengan mengakui bahwasanya nikmat yang Allah berikan kepada mereka adalah dari Allah. Wa bil hamdi bi alsinatihim 'alaiha, dan syukur yang kedua yang harus ditunaikan adalah memuji Allah dengan lisan-lisan mereka atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Dikeluarkan oleh Abu Dawud dan An-Nasa'i dari Ibnu Abdul bin Qunnam, Nabi SAW mengatakan, man qala hina yusbih, barang siapa yang mengatakan tatkala masuk di pagi hari, Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi hadin min khalqika faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakal syukur, ya Allah, tidak ada satu nikmat pun di pagi hari ini padaku dan pada seorang dari hambamu semuanya, melainkan nikmat tersebut adalah darimu satu-satunya, tidak ada sekutu untukmu, maka untukmulah segala pujian dan untukmulah segala syukur yang ada. Barang siapa yang mengucapkan ini di pagi hari, faqad adda syukra dzalikal yaum, sungguh dia telah menunaikan syukur yang harus ditunaikan pada hari itu. Wa man qala hina yumsi adda syukra lailatihi, dan barang siapa yang mengucapkan ucapan di atas, Allahumma ma asbaha, kalau pagi, kalau sore, Allahumma ma amsa bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa laka syukur, yang mengucapkan ini di sore hari, maka sungguh dia telah menunaikan syukur yang harus dia tunaikan pada malam hari tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sehingga cara kita bersyukur yang pertama adalah senantiasa mengakui nikmat yang ada pada kita semua ini, ya, yang kita bawa atau yang kita tinggal, semuanya adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita bertahmid, alhamdulillah wa syukrulillah, la haula wa la quwata illa billah, segala puji bagi Allah, syukur untuk Allah, tidak ada daya dan upaya kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Ucapkan ini selalu, insyaallah dengan itu kita akan menjadi hamba-hambanya yang syakirin, hamba-hambanya yang Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah untuk senantiasa bersyukur atas kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Ini penjelasan untuk penggalan yang pertama, yaitu kullu sulama minan nasi alaihi shadaqatun kullu yawmin tatlu fi syams, setiap persendian yang ada pada seseorang ada sedekah yang harus ditunaikan pada setiap hari di mana matahari terbit pada hari tersebut. Insyaallah di penggalan-penggalan selanjutnya, ta'dilu bainatnain dan seterusnya, akan kita baca penjelasannya di pertemuan-pertemuan yang akan datang biiznillah. Demikian yang sedikit, semoga bermanfaat untuk saya pribadi dan juga untuk antum semuanya. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.